Oh ya kalau ada yang ngapal, eh guys, kalau ada yang tahu lagunya apa, nyanyi dua orang dong. Kita kini ku ingin dia mengerti isi hati selama ini ku nikmati sendiri. Walau kau tak pernah ingin ku sebut dengan nama yang seindah itu, kau tetap seorang putri yang singgah di singgah sana hatiku, hatiku. Walaupun kau tak pernah ingin ku sebut dengan nama yang seindah itu, kau tetap seorang putri yang singgah di singgah sana hatiku. Kau tetap seorang putri yang singgah di singgah sana hati. Kau tetap seorang putri yang singgah di singgah sana hati. Yeah.